اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan berbagai karunia-Nya, yang telah memberikan kecukupan segala hamba-hambanya, yang sama sekali Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan pembalasan barakallahu fikum atas segala karunia-Nya ini. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luas rahmat-Nya, maha kaya, tidak butuh kepada alam semesta ini barakallahu fikum. Bahkan semua peribadahan yang dilakukan oleh seorang hamba, maka kembalinya akan kepada dirinya sendiri sebagai bekal yang paling bermanfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada malam hari ini insyaAllah kita akan menyampaikan suatu perkara yang akan bisa menjaga anggota-anggota tubuh kita dari perkara-perkara yang menyebabkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Karena banyak sekali barakallahu fikum dari anggota tubuh ini, ketika kita ingin mengarahkannya kepada yang baik, namun kadang tidak sampai kepada kebaikan tersebut. Bahkan di antara anggota tubuh kita barakallahu fikum, ada yang menjadi penyebab terbanyaknya manusia terjatuh ke dalam api neraka dengan sebab anggota tubuh itu. Maka siapa saja barakallahu fikum yang berusaha dan mencari solusi untuk menjaga anggota tubuhnya dari kebinasaan dan kecelakaan di akhirat, maka barakallahu fikum solusinya adalah kembali kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala yang telah kita pelajari barakallahu fikum, yang telah kita ketahui. Lebih-lebih kita hidup di zaman sekarang ini, zaman yang sekian, yang demikian adanya, seringkali terjatuh ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Baik kemaksiatan yang asalnya mulai dari mata, pandangan, kemudian terus masuk ke dalam hati, dan barakallahu fikum dinyatakan dengan kemaksiatan yang sebenarnya. Demikian juga pendengaran, tangan, kaki, barakallahu fikum, sering sekali jatuh ke dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal anggota yang kita sebutkan tadi, anggota tubuh yang kita sebutkan tadi, di hari kiamat barakallahu fikum, mereka diberi kemampuan untuk bersaksi, bahkan berbicara, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Di antara salah satu solusi untuk menjaga anggota tubuh yang sering terjatuh ke dalam kemaksiatan, barakallahu fikum, di antaranya adalah al-ikthar minan nawafil, memperbanyak amalan-amalan sunnah. Dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah akan mudah untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba, maka Allah akan membimbing pendengaran kita, membimbing penglihatan kita, membimbing tangan kita, membimbing kaki-kaki kita, barakallahu fikum. Bukan hanya itu, ketika seorang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan salah satu sebab dia memperbanyak nawafil, perkara-perkara amalan sunnah, ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dikabulkan permintaannya. Ketika dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan perlindungan kepadanya. Rawal Imam Al-Bukhari fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis qudsi, "Ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa lain insalani la'utiyannahu, wa lain ista'adhani la'u'idhannahu." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, terus menerus seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara nawafil, perkara-perkara sunnah, baik itu sholat-sholat sunnah, ataupun puasa-puasa yang sunnah, atau sedekah-sedekah yang sunnah, atau amalan-amalan yang lainnya yang bukan dari keamalan yang wajib. Itulah semuanya nawafil, barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, senantiasa hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan nawafil, dengan amalan-amalan yang sunnah, sehingga Aku mencintainya. Ketika Aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Makna kalimat ini, kata para ulama, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka Aku akan memberikan petunjuk terhadap pendengarannya, sehingga dia tidak mendengar kecuali apa yang baik, tidak mendengar kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menutup dari segala perkara yang mendengar, yang menyebabkan pendengaran mendengar kepada perkara-perkara yang diharamkan. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Apabila Aku telah mencintainya, maka sungguh Aku akan membimbing penglihatannya, meluruskan penglihatannya, sehingga dia tidak melihat kecuali kepada yang baik, tidak melihat kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadahu allati yabtishu biha. Apabila Aku telah mencintainya, maka Aku juga akan membimbing tangannya. Dia tidak menggunakan tangannya kecuali pada jalan kebaikan-kebaikan. Demikian kakinya. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah mencintainya, Allah akan membimbing arah langkah kakinya, tidak melangkahkan kakinya kecuali kepada jalan-jalan kebaikan. Inilah barakallahu fikum. Ketika kita kembali kepada bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mendapati muskilah, problem, perkara yang menyebabkan kita terjatuh ke dalam kemaksiatan, yang menyebabkan kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab mata kita, dengan sebab pandangan kita, dengan sebab telinga kita, dengan sebab tangan kita dan kaki kita. Barakallahu fikum. Sunnah menganjurkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dari hadis kudsinya bahwasanya Allah membimbing. Itu semuanya akan bisa pandangan kita, pendengaran kita, tangan kita dan kaki kita akan terbimbing kepada jalan Allah Subhanahu wa taala ketika kita kembali kepada amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya terpelihara pendengaran ini dari yang diharamkan. Bukan hanya pandangan ini terpelihara dari pandangan yang diharamkan. Bukan hanya terpelihara tangan dari yang haramkan dan kaki yang diharamkan. Bahkan permintaan kita, keinginan kita, doa kita, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengabulkannya. Wala in sa'alani la'utiyannahu. Kalau dia meminta kepadaku, sungguh aku akan berikan kepadanya. Wala in ista'adzani. Kalau seandainya dia meminta perlindungan kepadaku, la'u'idzannahu. Sungguh aku berikan perlindungan kepadanya. Barakallahu fikum. Inilah fadilah kembali kepada sunnah. Kembali kepada nawafil, amal-amalan sunnah. Maka tentunya barakallahu fikum. Setelah kita memperbaiki amal-amal ibadah yang wajib, dari solat-solat yang wajib, barakallahu fikum. Maka kita iringi amalan solat yang wajib ini dengan nawafilnya, dengan sunnah-sunnahnya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selain amalan sunnah ini bisa menutupi perkara-perkara yang kurang dari kewajiban kita, bisa juga kita mendapatkan sebab terbesar untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Inilah jalan, barakallahu fikum, jalan keselamatan untuk menjaga anggota tubuh kita. Siapa sekarang, barakallahu fikum, yang mampu memelihara pendengarannya dari perkara yang diharamkan? Begitu berat, barakallahu fikum. Siapa yang mampu, barakallahu fikum, menjaga penglihatannya dari yang diharamkan? Sungguh kita hidup di zaman yang sangat berat fitnahnya, yang sangat besar fitnahnya. Barakallahu fikum. Maka Rasulullah SAW melalui hadis kudsinya tadi menerangkan berpegang teguh dengan sunnah, dengan berpegang teguh dengan amalan-amalan nawafil. Barakallahu fikum. Di dalam hadis yang lain diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ada anggota tubuh kita, anggota tubuh manusia yang menyebabkan manusia terbanyak untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Ada dalam tubuh ini, barakallahu fikum. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas an-nara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang suatu perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-famu wal farj. Perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah al-fam. Mulut ini, barakallahu fikum. Lisan ini, barakallahu fikum. Wal farj, dan kemaluan. Ketika seorang sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fahal yakubun nasu? Fahal nu'akhidu bima natakallamu bih?" Apakah kita ini akan disiksa ya Rasulullah dengan sebab ucapan-ucapan kita? Maka Rasulullah mengatakan, "Thakilatka ummuk, fahal yakubun nasu." Nah, ala wujuhim aw ala manahirihim finnar illa hasaida alsinatuhum illa hasaida alsinatihim. Maka kata Rasulullah SAW, bukankah kebanyakan manusia dimasukkan ke dalam api neraka dengan wajah di bawah kaki di atas? Tidak lain, bukankah itu karena sebab hasil-hasil lisan mereka? Artinya barakallahu fikum, dengan sebab lisan inilah banyak manusia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka dengan sebab hasil daripada lisan ini. Hasil yang dikeluarkan oleh lidah ini barakallahu fikum. Betapa banyak barakallahu fikum dosa yang disebabkan oleh lisan. Dari menggibah, menggunjing, mengadu domba, memfitnah, mencela, menipu, berdusta, dan banyak lainnya barakallahu fikum. Itu semuanya barakallahu fikum afat, bahaya daripada lisan. Yang semuanya itu barakallahu fikum, semua yang kita ucapkan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita tidak akan bisa mengelak lagi barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada suatu pun lafaz ucapan yang keluar dari lisan seseorang kecuali di sisinya ada yang selalu hadir dan selalu mencatat. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya. Nah, maka ketika demikian ada anggota tubuh kita yang menyebabkan nah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala paling banyak dimasukkan ke dalam api neraka, yaitu lisan dan juga nah, kemaluan, maka untuk terjaga dan terpeliharanya, nah, satu tadi, salah satu caranya kembali kepada an-nawafil, kembali kepada amalan-amalan sunnah barakallahu fikum. Sungguh banyak daripada amalan-amalan sunnah yang perlu kita jaga. Bahkan ada di antara amalan sunnah daripada nawafil salat ini, ada yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah Rasulullah SAW menjaga dengan penjagaan yang keras untuk tidak luput daripada amalan sunnah tersebut, yaitu dua rakaat sebelum subuh barakallahu fikum. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, tidak ada suatu perkara yang selalu dijaga Rasulullah SAW dengan penjagaan yang kuat daripada dua rakaat sebelum subuh, nawafil salat sunnah sebelum subuh. Dalam riwayat Rasulullah SAW mengatakan, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam lafaz yang lain, lahuma ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Sungguh dua rakaat subuh ini, sebelum subuh maksudnya, salat sunnah sebelum subuh, lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Lebih aku cintai. Ini nawafil, amal-amalan sunnah yang sangat-sangat dijaga. Demikian juga salat witir. Rasulullah SAW tidak meninggalkan, baik ketika dalam keadaan safar sekalipun, lebih-lebih ketika hadar, ketika mukim. Witir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Ini semuanya nawafil. Inna allaha witrun yuhibbul witra fautiru ya ahlal Quran. Kata Rasulullah SAW, Allah itu witir, mencintai witir. Maka berwitirlah wahai pemilik-pemilik Al-Quran. Barakallahu fikum. Witir sangatlah mudah, sangatlah ringan. Minimalnya satu rakaat. Barakallahu fikum. Satu rakaat tidak membutuhkan waktu sampai 10 menit. Tidak membutuhkan sampai 5 menit. Kurang daripada itu barakallahu fikum. Namun, nam demikian. Kadang hidayah, nam kadang hawa nafsu, kadang nam kemalasan, kadang peperangan jiwa kita untuk memerangi kemalasan lemah barakallahu fikum. Sehingga kita, walaupun hal itu telah kita ketahui besar faedahnya dan sangat dijaga Rasulullah SAW, kadang kita selalu bolos barakallahu fikum. tidak ada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala membuat kita. Maka oleh karena itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam hidayah, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, sangatlah kita butuhkan. Bahkan nawafil, dalam diantara nawafil secara keseluruhan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim telah menganjurkannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dari Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan, kata beliau, sami'tu Rasulullah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin muslimin yusalli fil yaumi wal lailah 12 rak'atan nafilatan ghairal fardhah illa banallahu lahu baitan fil jannah aw bunya lahu baitun fil jannah. Kata Ummul Mukminin Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan radhiyallahu anha, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang muslim dia melaksanakan sholat dalam sehari semalam 12 rakaat sholat sunnah yang bukan wajib, kecuali Allah akan bangunkan sebuah rumah di dalam jannah. Demikian kata Rasulullah SAW. Ini nawafil. Melaksanakan sholat-sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam. Diterangkan oleh al-imam, oleh para ulama bahwasanya 12 rakaat tersebut adalah rawatib. Rawatib yang muakkad, rawatib yang dikuatkan, itu sholat yang mengikuti sholat wajib, baik setelah sebelum sholat wajib ataupun setelahnya. 4 rakaat sebelum duhur dilaksanakan dengan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Inilah 12 rakaat. Barakallahu fikum. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yada'u 4 qabla dhuhri wa raq'ataini qabla al-ghadah. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Ini kata Aisyah radhiyallahu anha yang beliau menyaksikan bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Dihabarkan oleh demikian oleh istrinya. Nah, karena senantiasa Rasulullah SAW tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur, 6 dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini ketika mukim, ketika tidak bepergian. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW menjaga 6 rawatib-rawatib tersebut. Ternyata fadilahnya, nam akan dibangunkan sebuah rumah di dalam surga. Maka Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan, beliau mengatakan dalam riwayat Muslim, setelah saya mendengar hadis ini, saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat sebelum 12 rakaat sehari semalam tadi. Nah, ini Ummu Habibah. Setelah saya mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW, saya tidak pernah meninggalkannya. Nah, inilah dalam hakikat ilmu yang bermanfaat. Inilah taufik yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada senam salah seorang hambanya. Diberikan selalu kekuatan untuk menjalankan ilmu yang telah dimilikinya. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, nah, maka kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan nawafil, amal-amalan sunnah, baik dari sholat sunnah tadi, atau puasanya, ataupun sedekahnya, atau amal-amalan sunnah yang lainnya. Kita berharap, barakallahu fikum, anggota tubuh kita, pandangan kita, pendengaran kita, tangan kita, dan kaki kita, bahkan tadi 2 perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka, terjaga dan terpelihara, tidak digunakan kecuali dalam kebaikan. Barakallahu fikum. Di dalam hadis yang lain, secara umum, barakallahu fikum, Seorang ketika melaksanakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala, secara umum adalah memang salah satu sebab untuk terpeliharanya, untuk dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik terpelihara dengan anggota tubuhnya, terpelihara rizkinya, terpelihara kesehatannya, bahkan terpelihara yang paling besar dan paling utama itu terpelihara keimanannya, adalah memang berpegang teguh dengan menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan ilmu yang telah kita ketahui dari syariat ini. Abdullah bin Abbas ketika beliau dibonceng oleh Rasulullah SAW dalam tunggangannya mengatakan, kata Abdullah bin Abbas, ya gulam inni wa'allimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahaka idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah wa'alam anna al-ummata law ijtamat ala ayyan fa'uka la yang fa'uka illa bisya'in kad kataballahu lak. Kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW telah mengatakan kepada ku, wahai anak, aku akan memberikan wasiat kepadamu dengan beberapa kalimat. Kalimat yang pertama, ihfadillaha yahfadka. Peliharalah Allah, jagalah Allah, jagalah syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jalankan agama Allah ini dalam kehidupan kita. Yahfadka, niscaya Allah akan menjagamu. Kata para ulama seperti Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali di dalam Jami'ul Ulum Wal-Hikam menerangkan, seseorang ketika menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala di masa muda, maka Allah subhanahu wa ta'ala sebagai fadilahnya akan menjaga agamanya di masa tuanya. Seorang ketika muda di dalam di masa mudanya, di masa sehatnya menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan ditolong ketika dia mendapatkan kesulitan. Barakallahu fikum. Sebagai fadilah menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sangat membutuhkan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hidup tidak lepas dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kesehatan kita, rezeki kita, anak dan istri kita, enam usaha kita, semuanya membutuhkan penjagaan Allah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya barakallahu fikum. Ternyata ketika kita menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala, nam, maka akan terpelihara barakallahu fikum. Jangan sampai barakallahu fikum kita terjatuh ke dalam kesyirikan. Kalau jatuh ke dalam kesyirikan berarti kita tidak menjaga agama Allah, tidak menjaga tauhidnya. Jangan sampai jatuh ke dalam kemaksiatan yang di bawah kesyirikan. Nam, barakallahu fikum, kepada riba, makan, jatuh ke dalam makan riba, bermuamalah riba, dan kemudian durhaka kepada kedua orang tua, kemudian enam, menipu, memakan harta anak yatim, dan melakukan sihir, dan yang lain-lainnya dari dosa-dosa. Barakallahu fikum. Itu semuanya akan terjauhkannya kita terhadap atau dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, ihfadillaha yahfadka, jaga syariat Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Kata Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali, di sana ada fadilah yang terbesar dari penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika seseorang dijaga agamanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting barakallahu fikum. Hidup kita di zaman fitnah, nam, sungguh barakallahu fikum, nam, kalau agama yang kita lelang, agama yang terfitnah, maka tidak ada harapan lagi kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu untuk terjaga agama ini, kita mengamalkan syariat yang telah kita ketahui. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan di sana, enam, ketika agama seseorang, enam, terfitnah dengan dunia, terfitnah dengan pergaulan, terfitnah dengan enam, wanita, terfitnah dengan berbagai macam fitnah dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enam, jauhilah enam, Beramalah kalian, badiru bil amali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah kalian beramal karena akan datang suatu fitnah. Kemudian kata Rasulullah SAW, dengan sebab fitnah itu seseorang di pagi hari menjadi muslim, tetapi dengan sebab fitnah sore hari dia berpindah agama menjadi kafir. Atau di sore hari dia menjadi muslim, di pagi harinya karena fitnah menjadi seorang kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan 6 sepeser dunia. Ini fitnah barakallahu fikum yang menimpa agama seseorang. 6. Maka penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap agama seseorang itu penjagaan yang paling inti barakallahu fikum. Kemudian fitnah dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna dunya hulwatun khadirah wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Sesungguhnya dunia ini hijau manis. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan khalifah di muka bumi ini menjadi pengurus dunia. Kemudian Allah melihat, "Fayanzuru kaifa ta'malun." Allah melihat apa yang kalian lakukan di dunia ini. Nah, fattaqud dunya wattaqun nisa, takutlah kalian terhadap dunia dan takutlah dengan fitnahnya para wanita. Karena awal pertama kali fitnah menimpa Bani Israel adalah karena fitnahnya para wanita. Barakallahu fikum. Jadi oleh karena itu, dan kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terpeliharanya di atas agama ini dan istiqamah di atas agama yang telah kita ketahui, salah satunya barakallahu fikum kita berpegang teguh dengan syariat yang telah kita ketahui. Jangan kita tinggalkan, bahkan kita lebih meningkatkan ketakwaan dan berpegang teguh dengan ilmu yang telah kita ketahui barakallahu fikum. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka oleh karena itu sangatlah enam kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan membutuhkan kesabaran untuk kita bisa menjalankan apa yang telah kita ketahui dari syariat ini. Butuh perjuangan barakallahu fikum, butuh pengorbanan, butuh teman, butuh lingkungan yang baik barakallahu fikum. Teman, enam, ya, sangat kita butuhkan untuk kita istiqomah di atas pengamalan kita terhadap nawafil tersebut. Teman pengaruhnya sangat besar terhadap agama seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih memisalkan bagaimana pengaruh teman dalam keagamaan seseorang. Innama mathalu jalisi salih wa jalisi su ka hamilil miski wa nafihil kir wa jalisi su namkan imma ayu fanam wa nafih namu hamilil miski imma ayuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah wa nafihul kir imma yuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan muntinah. Demikian kata Rasulullah. Sesungguhnya permisalan teman duduk yang baik dan permisalan teman duduk yang buruk, taubahnya ada seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Adapun penjual minyak wangi, bisa engkau dia memberi hadiah kepadamu, bisa engkau membeli darinya, dan minimal yang kau bisa mencium bau yang harum darinya. Adapun nam pandai besi, bisa saja dia akan membakar bajumu, dan bisa saja paling minimalnya engkau akan mencium bau yang buruk barakallahu fikum. Inilah nam pertemanan, persahabatan, pergaulan sungguh-sungguh sangat berpengaruh terhadap keistiqomahan seseorang. Maka oleh karena itu ketika ada semangat tumbuh di dalam hati kita, semangat untuk mengamalkan sunnah, semangat untuk menyebarkan sunnah, semangat untuk beramal dengan apa yang telah kita ketahui, maka salah satu pendorongnya bersahabat, bergaul dengan orang-orang yang baik barakallahu fikum. Kemudian juga lingkungan, lingkungan yang kita tinggal di sana sangat-sangat berpengaruh terhadap keagamaan kita, terhadap keistiqomahannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ketika menceritakan barakallahu fikum tentang Bani Israil, maka ketika itu ada 99, ada seorang yang telah membunuh 99 orang, bahkan sampai 100. Ketika mencari solusi dari perbuatan dosa yang besar ini, ingin taubat darinya dengan kejujurannya, maka ketika bertanya kepada seorang yang berilmu, maka orang yang berilmu tersebut mengarahkan dan menganjurkan untuk meninggalkan, untuk mendatangi sebuah negeri yang di sana banyak manusia yang beribadah kepada Allah, banyak manusia yang taat kepada Allah, kemudian diperintahkan untuk tinggal bersama mereka, tinggal di lingkungan yang baik, bahkan dilarang jangan sekali-kali engkau kembali ke negerimu. Negerimu adalah negeri yang buruk. Barakallahu fikum. Ini enam semuanya, persahabatan, pertemanan, kemudian tempat tinggal, lingkungan sangat-sangat berpengaruh. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, enam kita pandai-pandai bergaul. Enam pandai-pandai kita bergaul dengan siapa kita bergaul. Orang yang bergaul dengan ahlu dunia, dengan pikirannya hanya semata dunia, seolah-olah lupa terhadap negeri akhirat, maka kita akan terbawa. Tidak ada di benak kita kecuali enam dunia. Tidak ada dia menggambarkan kepada kita kecuali perkara dunia, barakallahu fikum. Sementara dunia akan ditinggalkan, tidak akan kita miliki selamanya, barakallahu fikum. Lain ketika kita bersahabat dengan orang-orang yang memang cinta kepada ilmu, semangat dia beribadah, semangat menjaga ketakwaannya, maka ketika kita lalai, ketika kita lemah iman kita, maka dia akan menganjurkan kita dan mengangkat kita dan mengingatkan kita, barakallahu fikum. Itulah enam hakikat daripada sahabat atau teman yang baik, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, semuanya butuh bimbingan enam dari Allah Subhanahu wa taala Rasul-Nya. Maka sekali lagi enam barakallahu fikum, untuk terjaga semuanya ini, mari kita rajin-rajin untuk mendengarkan firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW. Kita rajin meluangkan waktu untuk menghadiri majlis-majlis ta'lim, majlis ilmu yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita manusia yang lemah, kita membutuhkan pemberi peringatan. Nam barakallahu fikum. Kita sibuk dengan dunia, sibuk dengan tugas-tugas, maka kapan lagi iman kita akan menjadi bertambah, iman kita akan naik? Maka tidak lain kecuali dengan melalui majlis ilmu. Majlis ilmu barakallahu fikum. Walhamdulillah di zaman sekarang majlis ilmu ataupun ilmu gampang dan mudah menyebar, barakallahu fikum. Sarana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita, manfaatkanlah itu semuanya sebagai enam alat yang bisa menegur kita, mengingatkan kita untuk beribadah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang disampaikan dan pada malam hari ini naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.